yun na magandingan mamudag udag sa kabuan at sa kabuan na. Sebo jengkol, sebo randa ria borat. Sebo kohol, sebo montor, sebo di warah-warah mitohan. Thank you. tanya tanah atu yeliman sonjaya. Mantri anom Prabu Bengkar Pakuan nuka sep jaya nastapa. Nyata na ayina undur atu yeti. Petapan waruinggil bakal ngadung kapan karara Cirebon girang nyata natu ya kapetapan amparan jati. Iya. Eta nyata na gancang na carita gancang lu dicarita kenan. Jenengan nana liman sonjaya barang dungkap nyata na atu ya kapetapan amparan jati. Terus cumeluk tinu jauh, terus cumalabang tinu angga. Barang nyata na atu ye ningali anu nuju tapakur atana piningali anu nuju calik di etan nyata na petapa. Tembalan nana liman sonjaya ami ami trama. Iraga waki ngerek mentanya mamentangan yang enggal datang calik datang rambesi. Barang cok pada ngetes karasa nyata natu ya kuno nuju calik nyata na nuju tapakur di etapetapan. Kaligane kulisi kleti korejat atu etan nuju tapakur nyata na huda iya. Kulisi keletik kejat nyata na atu ya hudang anu ayat nyata na di petapan amparan jati. Kali gane pok ngandikan nyata na lu calik di petapan amparan jati. Waduh kaisema sumangga calik sapang lampitan nyata na iya jengkula. Na sampean aya naon anggang lalayaran jauh ngabaduyut lembut dungkap temasian iberti anggang narek aya naon keperluan sampean. Barang copa dengetes karasa nyata natu yeku liman sonjaya. Oh rama nuhun rama. Nuhun rama ira gawaki ngarok aya turbala karama ragawaki ngaluaran tinagara bumi pakuan pajajaran rama. Pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang maranan dungkap nyatana kana pangkonan rama. Anu aya di tempat saplekara rek naroskeun jenengan rama langka dua plekara rek naroskeun nagara Cirebon rama. Maha ayan atuh lamun rek naroskeun jenengan rama irama nu kaceluk kawun-nawun kawentar kalau kajana pria kata tangga nagara. Nyata na ramanu kaceluk nyata na atu sunan jati. Na sampean rek aya naon. Oh ramanuhun raman. Kadua plekara rek naros ke nagara Cirebon raman. Palebah manari nagara Cirebon raman. Barang eta nyata na liman sonjaya naros ke nagara Cirebon atu nyata na ka sunan jati. Sunan jati kelepat ilang tanpa karana ngalengit tanpa lebih ilang tanpa karana. Kali gane kejelim atu iya nyata na nunyalikan jenengan na nambah kuusakan iya. Atu eta nyata na kali gane kejelim nyata na atu iya mbaku tembalan na nambahku. Mas Raden Liman Sonjaya guru nyata na atu ye mantri anom Prabu Bengkar Pakuan. Aya naon sampean? Oh raman hun raman. Ye nyata na rek naros ke nagara Cirebon raman. Ari rama sajenengan raman. Ye nyata na raman uka celuka wunawun kawentar kalau kajana pria nyata na iya jenengan kiku. Na sampean rek aya naon pangna naros ke nagara Cirebon. Ora mah. Sanyatana saplekara dua plekara tilu plekara. Saplekara pangnanya tanana taros ke negara Cirebon atau iya nyata naraga wakin didawu kukrasa jeng ibuti negara bumi pakuan pajajaran Rama. Pedanya tanah di negara Cirebon saknya tanah under daya oyang negara wong negara Cirebon sakti madraguna wijaksana warusa jerowinaraka hiji. Langkah dua jimatna di negara Cirebon papak pasagi Rama. Langkah tilunanya tanah atuh hinya tanah kula palai wareksi naha bener nahan tehnya tanah di negara Cirebon jimat apa papak pasagi Rama. Waduh, Ratu Pakuan Mas Raden, sampean nataros ke negara Cirebon. Sanyata na ya Ramanu bakal masihan kaputusan kasampean. Yen naros ke negara Cirebon nyata na sana jana luputan tahun. Sana jana takeran wendu. Sampean nyata na atu naros ke negara Cirebon mual ayanu nempat ke negara Cirebon mual ayanu duduhkan atanapi negara Cirebon mual ayanu ngabejakan. Ia sampean nyata na ayana ayah di petapan Gunung Jati, nyata na atu di petapan Amparan Jati. Negara Cirebon mual ayanu nempat ke negara Cirebon mual ayanu ngabejakan negara Cirebon nyata na mual ayanu duduhkan naon sababna. Sebab negara Cirebon satang kerok godong kelor. Katutup godong pelanding wis ora karungu wis ora katon. Maka sampean sanajan luputan tahun. Sanajan takeran wendu. Nyatana naros ke negara Cirebon mual ayanu nempatkan mual ayanu ngabejakan. Atwe taliman sonjaya bingung nu temangi tungtung mana susah nu taya sudana. Nyatana atleta nyatana rek warek si jimat di negara Cirebon naros ke negara Cirebon bete mendakan daya nu ngabejakeun iya eta nyatana liman sonjaya guru nyatana liman sonjaya mantri anom prabu bengkar pakuan kali ganepok ngandika nyatana dina salabat ingati beam. Ibu-ibu, ia putra panjenengan Liman Sonjaya nataros ke negara Cirebon. Nyatana sampai nista majar utama. Babar pisan nyatana sampai pinglima naros ke negara Cirebon kekeh tayanu ngabejakeun. Kekeh tayanu nempatkeun ibu dingin pinasti anyar pinanggih besok pagi jaga bari. Sampai datang ke babar na kanda sampai datang ke babar na carita ye naros ke negara Cirebon mual ayanu nempatkeun mual ayanu ngabejakeun. Mana tiba heula sampai dugi kaki wari. Ti waktu jaman dopara sampai datang nyatana ka jaman ayeuna. Ye naros ke nyatana negara Cirebon mual ayanu nempatkeun mual ayanu ngabejakeun. Di mana letak na negara Cirebon? Eta Liman Sonjaya Guru Dewata Mantri Anom nyatana Liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengkar Pakuan Ukasep Jaya Nastapa. Ayeuna bakal mulang ti petapan Amparan Jati. Bakal nyampeun keureun parahu kancana mas parahu siang samelar anu aya di burung ujung batang. Bakal dibawa mangkat, bakal dibawa ngumpia ngumbara. Waktu dinginnya tanah atu eta ti burung ujung batawi. Parahu kancana masnya tanah ditumpakan make jalan lautan mentas lautan. Ayeuna eta parahu teh bakal ditarik make jalan dadaratan. Atu ti kali pekik ujung tangkil bakal ditarik, bakal dibawa ngumpia ngumbara ka nagara tataran wetan. Karena garaku tawaringin bakal milari nyata nampi nutri jenengan nanadu gelis badaya badaya ku tawaringin iya. Eta nyata nampi parau kancana mas ayeuna. Bakal ditatarik make jalan dadaratan. Eta ti kali peki kujung tangkil nyata na bakal ditatarik make jalan dadaratan teh kali ganelar. Sang Ratu Miang ayeuna mah geuningan mah angkat tanggang tangga lumbayang angkat ngendeuk tanggedeuk aya angkat ngendeuk tanggedeuk aya. Angkat moyak tang moyak jagat lalaki macana di kolong langit lalanang mah di kolong jagat. Muda-muda gaya nama tak kabuana na tarik parahu kancana mas. Parahu kancana mas. Krik-krik-krik majang krik ngalah tunggu langis mata. Ngaring kik kabari jering bayi yojitan cimata. Parahu kancana mas ditatarik make jalan dadaratan ti kali pagi ujung tanggil. Besok pagi jaga baring bakal anjok nyata na kaping nyata na tuh ya kata tajung pasisir di tajung pasisir ngebat ngetan. Ayo nata ngebat ngebat ngetan. Tak kancang hey. Ngacarita parau kancana mas hey. Parau siang samelar tita hey. Jung pasisir dita tarik make jalan dadaratan. Besok pagi jaga baring anjogen maka paku tukan di paku tukan nyata naka pabrik lantung burung di pabrik lantung burung kakabangan. Tika bangan ayun nama ngetan ngaler ajokin maka tanah sawo. Di tanah sawo ngebat ngetan ajokin maka kalibacin. Di kalibacin ngebat ngidul ayun nama ajokin maka kasapuan. Kasapuan ngebat ngulon ngulon ngidul anjogen mata kakanoman. Tikanoman ngebat ngidul anjogen maka pangiraban. Ayeuna mah waya di jarajat tanah jarajat. Ti pangiraban tanah jarajat parahu kancana mas parahu siang samelar. Ditarik kene baenya tanah anjogen mah geuningan maka duku Semar tanah Cirebon tanah Cirebon. Di duku Semar ayeuna ngebat ngidul ngidul ngulon anjogen maka kebon pelok. Di kebon pelok malik ngaler ayeuna mah ngaler anjogen mah kajabakutan. Eta parau kancana mas nyatana ditatarik make jalan dadaratan ayeuna sampe anjog nyatana kajabakutan. Jabakuta keur waktu baheula ayeuna dingin pinasti anyar pinangi. Eta jabakuta disebutnya kuta bobo. Tanya tanah parau kancana mas parau siang samelar ditatarik make jalan dadaratan. Ayeuna nyatana sampai dungkap nyatana kajabakuta alias kuta bobo. Naon sababna eta nyatana jabakuta kacelu kawunawun kabentar kalau kajana pria ayeuna nyatana disebut kuta bobo. Tina sasakala mat kidang kencana nyatana di negara Cirebon lengit tanpa lebih hilang tanpa karana. Tina sasak kalanya tanah katamuan kurang nagara tataran wetan sasak balik kambang gebang kinatar. Atu yena namunya tanah katana Cirebon iya. Mangkanya tanah atu eta jimat kidang kencananya tanah di nagara Cirebon sampai lengit tanpa lebih hilang tanpa karana. Atu jimatna di nagara Cirebon tenya tanah ayuna sampai ngalakonan ngurangan marga nu jadi lantaran jimat nyata medal kana tengahing lautan jenang nana kidang kencana. Atu eta nyata narama dalam Cirebon sampai ngalakonan saembara saembara balabar kawat kapala mantri kapala mantri kapala pelajurit kapala pelajurit kapara gagedeng para gagedeng para sanghyang saembara saha nu bisa nyata na menangkeun jimat kidang kencana nu medal kana tengah lautan saplekara bakal diganti jenengan kadua plekara bakal dipasian patempatan lan katilu plekara bakal dipasian gelar iya. Tapi sadayana para mantri sadayana nyatana para gegedeng sadayana nyatana para bupati majarna nyatana surakambala-ambalan ieu teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup kaligane nyatana pok ngandika saha nyatana abdi nu ngadeheus kajabi nyatana abdi jenenganna Pangeran Sutajaya timun tanah tuk leuwih dingding muara bengkeng istal kantoloran. Majarna nyanggupan nyatana nyandak jimat kidang kencana. Atuh mangsa narita nyatana ieu Pangeran Sutajaya milu kana saembara. Arokaya turbalaka dingin pinas teh anyar pinanggih teh dicarita lakuna teh dicarita lampana. Eta Pangeran Sutajaya nyatana ayeuna lumebet kana saembara. Bakal nyatana atuh ngilari jimat kidang kencana nu medal kana tengahing lautan. Pangeran Sutajaya saparantosna lumambat kali gane nyatana tap naon tap naon tap nyandak nyatana gedebogan caukulu tukwulung. Eta gedebogan caukulu tukwulung dicipta mangrupa jukung. Dicipta mangrupa jukung atanapi didamal mangrupa jukung. Iya. Parantos nyipta gedebogan cokul nyatana atuh eta nyipta mangrupa jukung dina gedebogan cokul tuk wulung Pangeran Sutajaya ada tuwantu nyatana gagah sakti mandraguna ayeuna bakal nyatana atuh eta gedebogan cokul tuk wulung anu diwangun mangrupa jukung bakal dialungkeun kana tengahing lautan bakal ngudag-ngudag jimat kidang kencana anu medal kana tengahing lautan. Kaligane nyatana koleang gujubar saparantos gedebogan caukulutuk wulung saya dina tengahing lautan anu diwangun mangrupa jukung eta Pangeran Sutajaya sacicat sacicat sacicat dangdan cawat bakal luncat kana babangkok jukung anu kenging nyimpet dina gedebogan kulutuk wulung kaligane larak saparantos nyatana atuh eta geus aya dina babangkok jukung keng nyipta tina gedebogan caukulutuk wulung Pangeran Sutajaya kaligane bakal ngawatak pangawasan bakal ngawatak pangabisan bakal dibankeun si sirep si begananda si cabol si celeng balek wong saketeh pada mati wong salaksa pada kena dodo nyirepong liwat pasar dodo nyirepong liwat jalan dudu nyirep wong sajagat buana panca tengah nyirep kidang kencana nu medal kana tengah lautan kaligane larak jeblos. Eta nyatana saparantos mimbankeun pangawasan kaligane gedebogan cokulutuk wulung nu diwangun mangrupa jukung ayeuna nyatana bakal diunggutkeun bakal ngambah lautan kaligane eta gedebogan caukulutuk wulung nyatana api ieu mentas lautan ditumpakan nyatana ku Pangeran Sutajaya di tanah letuk leuwih dinding muara bengkeng istal kantoloran kali ganinya tanah eta gedebogan 10 bocor mangsa narita. Atuh Pangeran Sutajaya barang ningali gedebogan 10 bocor, bakal mudik di ka pinggiran. Kali gane berabat pribit berabai. Wer. Kejeliknya tanah datang di ka pinggiran. Saparantos datang ke pinggirannya tanah eta gedebogan cokulutukulungnya tanah anu diwangun mangrupa juku ngarasa bocor. Pangeran Sutajaya bingung temanggi tungtung mana Susanutaya Sudana. Kali ganinya tanah ngaluluh tanah berem. Aku eta saparantos ngaluluh tanah berem sampai ngalakonan dilampatkan karena gedebogan cokulutukulung. Saparantos na dilampat. Kedebogan cokulutukulung bakal dialungkan dari nyatana karena tengah yang lautan kali ganya larak cuar. Kali ganya bakal mangkat dari war. Nyatana kali ganya ngaguru diulung-ulung sehat di awang-awang. Eta ngaguru na nyatana atu parau. Nyatana kedebogan cokulutukulung adu diwangun mangrupa juku. Lebet lawang, manjing lawang. Sakedeng gurudak datang karena tengah yang lautan. Eta cimat kidang kencananya tanah keur ngalakonan sare nyatana tanggah ka langit. Dina tengah ilaukan terus ka candat di bawah mulang. Nyatana ka pinggiran kali gane larak cili. Ada tuan tu carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan-bulan datang tahun. Eta cimat kidang kencananya tanah ayeuna sampai ngalakonan dipasrahkeun deui atuh eta nyatana karama dalam Cirebon. Atu eta jimate di nagara Cirebon tempapak pasagi deui. Eta nyatana ramah dalam Cirebon ngaraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana. Pangeran Sutajaya nyatana tim tanah tuk leuwih dingding muara bengkeng istal kantoloran sampai diganti jenengan jenengan anak Pangeran Suta Mulia. Ari kanggo nyatana karatona jenengan anak delantaran tina ngalampat nyatana kutaneuh beureum. Atuh eta nyatana pikeun karatona nyatana di kaceluka wunawun kawantara kalau kajana pria nyatana disebut nyatana lemah apa. Iya. Ayeuna nyatana eta Pangeran Sutajaya alias Pangeran Suta Mulia. Kalayan ramah dalam Cirebon nyatana ayeuna nu kadungkapan jimat kidang kencana atuh eta jimat teh pepak pasa gede di nagara Cirebon. Ayeuna pada-pada nyatana rek ngumumkeun eta jimat teh keunteun deun batan peuyeum teundeun di hadeuleum sieung. Unda di hanjuang siang. Teundeun geusan sampeureun cak tunda urang geusan alaeun. Urang juang tunda. Juang teraskeun deui episode nyatana tu salajengna ieu. Iya.